Kota yang kuat bagi orang kaya, Anda tahu? Hartanya. Tetapi kesakitan, kesengsaraan bagi orang malas adalah kemiskinannya. Nah, karena itu jangan sampai tiba dan menyesali diri, tak bergerak dari hari ke hari, sehingga menggapai kebinasaan tanpa pernah menikmati arti kehidupan, hanya karena kemiskinan yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Miskin bukan masalah kalau Anda rajin di sana, tapi miskin menjadi persoalan yang serius kalau Anda tak pernah mengerti apa itu rajin dan benar. Orang kaya selalu mampu memandang masa depan dengan cara yang mudah karena semua ada padanya. Ya, bagi orang kaya, kota kuat adalah miliknya. Bertahan dan menyerang itu menjadi biasa. Tetapi kemiskinan membuat orang mengalami ketakutan, menjalani hidup penuh dengan pertanyaan, akankah ada lanjutan? Kegelisahan datang silih berganti, pertikaian tak pernah usai. Kemiskinan selalu menciptakan persoalan. Namun pernahkah Anda tahu, di atas semuanya ada harapan yang luar biasa? Ingat, kaya miskin jaraknya sangat dekat. Karena orang kaya bisa mendadak miskin, tapi orang miskin pun bisa mendadak kaya. Rezeki dari Sang Pencipta datang pada kita. Allah lah yang menyediakannya. Jadi jangan pernah menjadi orang yang malas karena kebinasaan menanti. Tumpukanlah harta dalam rasa bangga karena berkat Allah.